Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih membahas seputar Amul Wufud, tahun delegasi terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Banyak dari kabilah-kabilah Arab yang mengutus utusan-utusan mereka untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam tujuan. Ada untuk belajar Islam, ada yang untuk mengambil tawanan perang, wa ila akhirih. Terakhir kita baca sampai waktu Taik, utusan delegasi dari kabilah Taik. Qala al-muallif rahimahullah, wafdu Abdul Qais, delegasi kabilah Abdul Qais. Waqadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Jarud al-Abdi fi wafdi Abdul Qais. Jarud al-Abdi datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi utusan dari kabilah Abdul Qais. Wakana Nasraniyan, orang ini sebelumnya beragama Nasrani. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, inni ala dinin wa inni tarikun dini lidinik fatadmanu li bima fih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku saat ini memiliki agama dan aku ingin meninggalkan agamaku untuk mengikuti agamamu. Apakah engkau bisa menjamin terkait dengan agamamu? Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tentu. Ana dhaminun lidzalik, saya menjamin akan hal itu. Innal ladzi ad'uka ilaihi khairun minal ladzi kunta alaihi. Apa yang aku ajak dirimu untuk mengikutinya jauh lebih baik daripada agama yang saat ini engkau berada di atasnya. Yakni Rasulullah tegas memberikan jaminan bahwasanya Islam jauh lebih baik daripada agama Nasrani. Fa aslama. Akhirnya Jarud al-Abdi pun masuk Islam. Wa aslama ashabu. Teman-temannya juga ikut masuk Islam. Fakana hasan al-islam sulban fi dini hatta halak. Jarud semakin baik keislamannya, bahkan dikenal militan dan loyal terhadap agamanya hingga beliau mati. Waqad ataraka riddah, dan beliau mendapati masa-masa kemurtadan, yaitu pada masa kekhilafahan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Wa kana fil wafdi al-ashaj alladhi qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang-orang yang ikut pada delegasi Abdul Qais, seseorang bernama Al-Ashaj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, inna fika la khaslatain yuhibbuhumallah, al-hilmu wal-anah. Pada dirimu terdapat dua perangai yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kesantunan dan ketelitian. Jadi saat itu ketika utusan dari Bani Abdul Qais datang, rata-rata mereka semua langsung bersegera untuk masuk ke Masjid Nabawi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka meninggalkan hewan tunggangannya begitu saja, tidak diikat. Al-Ashad beliau terakhir masuk dan diperhatikan oleh Rasul. Orang ini menambatkan kendaraannya, diikat dulu. Kemudian mengikat semua kendaraan teman-temannya yang dilepas. Ya. Kudanya ini diikat dulu, yang sana diikat dulu. Onta yang sana didudukkan, diikol dulu. Ya, ini semua kendaraan diamankan dulu. Setelah itu dia tidak langsung masuk, dia ganti baju. Ya. Ganti baju yang pas, yang sesuai, karena ingin ketemu sama kepala negara. Dia ganti baju, selesai ganti baju, dia baru masuk. Ya, datang dan duduk. Rasulullah memperhatikan sedari awal datang sampai dia duduk. Kemudian Rasulullah SAW memuji Al-Asyad dengan ucapan ini. Inna fika la khaslataini yuhibbuhumullah. Dalam riwayat yang lain Al-Asyad tanya. Wahai Rasulullah, apakah dua sifat ini itu karena saya usahakan atau karena Allah yang memberikan anugerah itu kepada saya? Yakni pembawaan saya. Rasul pun memuji bahwasanya dua sifat itu adalah pembawaan Al-Asyad. Wa ma'ruf tabi'atul insan wa akhlaquhum ala sinfain. Pembawaan atau akhlak manusia itu ada dua macam. Ada tabi'iyah, ada kasbiyah. Dan yang paling utama adalah yang tabi'iyah. Akhlak pembawaan. Ya memang dari sananya sudah bagus, setelannya sudah bagus, ya tinggal dipoles. Ada juga yang sifatnya kasbiyah, diusahakan. Ya, jadi dari sananya kurang, perlu untuk diluruskan, perlu untuk dipoles dengan ilmu, adab, etika, akhlak, moral, hakikatnya. Nah, ketika dia memoles, baru akhlak tersebut akan menjadi baik. Yang lebih utama tentunya yang pembawaan. Meskipun mereka yang memiliki akhlak kasbiyah bisa jadi dia lebih utama ketika dia berusaha untuk bisa konsisten dan komitmen terhadap akhlak tersebut. Cuma ya tiada gading yang tak retak. Yang kasbiyah yang diusahakan ada waktu-waktu tertentu di mana dia kumat, ya, balik ke setelan pabrik. Kalau tidak ada nasihat, tidak ada zikrah, tidak ada pengingat begitu, khawatirnya terlepas. Tapi dengan adanya zikrah, dia akan kembali. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العلاء ابن الحضرمي قبل فتح مكة إلى المنذر ابن ساوى العبدي. Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengutus العلاء ابن الحضرمي sebelum peristiwa فتح مكة untuk menemui Mundhir bin Sawa al-Abdi. فأسلم وحسن إسلامه. Mundhir pun menerima Islam dan baik keislamannya. ثم هلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ردة أهل البحرين. Kemudian dia mati setelah Rasulullah SAW wafat sebelum terjadinya kemurtadan penduduk Bahrain. Wal'ala indahu amirul Rasul SAW ala al-Bahrain. Dan Al-Ala ibn al-Hadrami adalah seseorang yang ditunjuk oleh Rasul SAW untuk menjadi gubernur kota Bahrain. Baik, ini utusan delegasi Abdul Qais. Qala mu'allif rahimahullah waqdu Bani Hanifah fihim Musailamah. Utusan delegasi Bani Hanifah, di antara mereka ada Musailamah. Nama aslinya Maslamah. Kemudian tasghir li tahqir menjadi Musailamah. Ada yang membaca Musailimah. Wa qadima 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqdu Bani Hanifah. Telah datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam utusan delegasi dari Bani Hanifah. Fihim Musailamah al-Kadzdzab. Di antara rombongan mereka ada seseorang bernama Musailamah, sang pendusta. Fa'atauhu, mereka pun datang menemui Rasul. Wa khallafu Musailamah fi rihalihim, dan mereka meninggalkan Musailamah menjaga barang bawaan mereka. Jadi barang-barang berangkat dari Yamamah menuju ke Madinah. Sampai di Madinah, di lokasi Masjid Nabawi, mereka datang menemui Rasul. Musailamah ditinggal, disuruh nunggu barang-barang mereka. Falamma aslamu dzakaru makanahu. Ketika mereka masuk ke dalam Islam, mereka menyebutkan terkait dengan Musailamah. Yani mereka menyampaikan kalau ada teman kita, ya, namanya Maslamah. Kita suruh nunggu barang di sana. Faqalu ya Rasulullah inna qad khallafna sahiban lana fi rihalina yahfadhuha lana. Wahai Rasulullah, kami meninggalkan seorang teman di tempat barang-barang kami, dia menjaga barang itu untuk kami. Fa amara lahu bi misli ma amara bihi lil qaum. Rasulullah pun memberikan perintah untuk Musailamah seperti beliau memberikan perintah untuk utusan Bani Hanifah yang lain. Ya, ini beliau memberikan pesan. Ya sudah, kasih tahu temanmu itu, ya, ajari dia Islam, suruh dia masuk Islam. Wa qala, dan Rasul memberikan komentar. Yang komentar ini disalahpahami oleh Musailamah. Amma innahu laisa bisyarrikum makana. Temanmu itu bukan orang yang jelek. Ya. Kenapa beliau mengucapkan seperti ini? Ya'ni lihafzihi dai'ata ashabih. Yang beliau maksud dengan ucapan ini adalah karena si Musailamah ini mau menjaga barang-barang temannya. Ini momen yang sangat penting, ya. Utusan yang diutus oleh kabilah mereka datang untuk menemui Rasul. Harusnya mereka semua datang, tapi mungkin karena takut terkait dengan keamanan atau yang semisal itu, akhirnya Musailamah mengorbankan dirinya tidak ikut ketemu Rasul demi menjaga barang-barang temannya. Dan teman-temannya ini pun ngasih tahu Rasul kalau mereka punya teman ditaruh di tempat barang untuk jaga barang. Rasul memuji Musailamah, oh itu berarti orang baik itu, soalnya mau menjaga barang-barang temannya. Disalahartikan sama Musailamah. Thumma sarahu, kemudian mereka pun pulang. Falamma intahu ila al-Yamamah irtadda aduwwullah wa tanabba. Ketika mereka sampai di Yamamah, ternyata musuh Allah ini murtad dan mengaku sebagai nabi. Jadi dari sejak di Madinah dapat pesan dari Rasul, kemudian dapat ya semacam kayak pujian dikit, ya langsung gumede dia, kepikiran terus sejak sepanjang perjalanan sampai Yamamah. Tambah lagi setannya was-was terus sama dia, ya langsung begitu sampai Yamamah murtad dia, ya menyatakan penentangannya dan yang lebih parah ngaku nabi. Waqala, dan dia mengatakan inni usyriktu fil amri ma'ah, saya diminta untuk menjadi partnernya Muhammad dalam bab ini, ya. Dia mengatakan usyriktu, saya diangkat, dilantik, ditunjuk, ya, untuk menjadi partner kenabian. Karena dia salah paham dengan ucapan Rasul di atas. Waqala lil wafdi, dan dia mengatakan kepada teman-temannya, alam yaqul lakum ama innahu laysa bisyarrikum makana? Bukankah Muhammad tadi mengatakan tentang saya kalau saya ini bukan orang jahat? Madaka illa lima kana ya'lam anni usyriktu fil amri ma'ah. Tidaklah Muhammad mengucapkan hal itu melainkan karena dia tahu kalau saya layak dijadikan partner dalam kenabian bersama dengan dirinya. Ya. Ini salah konsep begini namanya. Thumma ja'ala yasja' lahu musaja'at mudahatan lil-Qur'an. Kemudian Musailamah pun mulai membuat sajak-sajak syair untuk dijadikan tandingan terhadap Al-Qur'an. Yang paling masyhur sajak difda', ya. Sajak difda', sajak kodok. Jadi ketika dibacakan kepadanya surat Al-Ikhlas, dia membuat tandingan dengan membacakan sajak difda'. Wahyu Ma'adzalik ya syahdi Rasulullah SAW bin Nubuah. Terlepas dari itu, dia mengakui kalau Rasulullah SAW adalah nabi. Cuma, ya, dia ngaku Rasul itu nabi. Dia juga nabi. Kalau dalam buku sejarah yang lain, si Musailamah ini sempat ketemu Rasul. Dan Rasul sebelum ketemu sama Musailamah, beliau bermimpi. Mimpi memakai dua cincin atau dua gelang yang kemudian salah satunya patah atau salah satunya mencengkram tangan beliau kemudian patah. Au kama hadza. Rasul kemudian ketemu sama si Musailamah ini. Kemudian si Musailamah dengan lancangnya ngomong sama Rasul, saya mau menerima Islam tapi dengan syarat saya menjadi pewaris nabi setelahmu. Saya akan menggantikan posisimu sebagai nabi setelah kamu mati. Ngamuk Rasul, ya. Marah beliau. Kemudian beliau mengatakan, lah nabi ya, ba'di, enggak ada nabi setelah saya. Saya penutup pintu nabi dan Rasul. Ngamuk beliau. Nah, ini orang enggak ngeh dia. Pulang ke Yamamah, ngaku dia sebagai Nabi. Kemudian memunculkan sajaat, ya bait-bait syair untuk menandingi Al-Quran. Jadi kalau ada orang datang kepada dia menyebutkan wahyu terbaru yang turun kepada Rasul, dia langsung menyebutkan sajak-sajaknya untuk menandingi Al-Quran tersebut. Wa qudralahul khawarij, dan dia memiliki beberapa keahlian di luar nalar. Ya, kalau Rasul gitu ya mukjizat ya. Padahal dia bukan mukjizat sebenarnya, ya. Bukan mukjizat. Agak lain soalnya mukjizatnya. Ya. Kalau ada desa di kampungnya yang kekeringan, sumurnya tinggal dikit airnya, ya. Kalau dia dipanggil untuk suruh doa biar airnya itu nambah, sama dia didoai, diwirit-wiriti, diludahi airnya, habis malah, kering. Ya. Ada orang rambutnya botak, ya, datang kepada dia, minta untuk disembuhkan penyakitnya. Ya sudah, diwirit-wirit sama dia, dilus kepalanya, tambah habis rambutnya. Ya. Ini mukjizatnya agak lain. Ya. Tak tahu khodamnya mungkin agak enggak beda sebagaimana. Ya. Tayyib. Wa kataba li Rasulillah SAW, dan dia berani menulis surat ditujukan kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan pada suratnya, min Musailamah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah, dari Musailamah utusan Allah kepada Muhammad utusan Allah. Amma ba'd, adapun setelah itu, fa inni ushiddu fil amri ma'ak, saya telah diberi mandat untuk menjadi partner Nabi bersama denganmu. Wa inna lana nisfal ardi wa li quraisyin nisfaha, kami seharusnya mendapatkan separuh kekuasaan dan orang Quraisy mendapatkan separuh yang lain. Ya, ini harusnya kita bagi wilayah. Orang Quraisy yang kamu pimpin dapat separuh, saya juga dapat separuh. Walakinna Quraisyan qaumun la ya'dilun. Tapi orang-orang Quraisy ini orang-orang yang tidak adil dalam pembagian. Fakataba ilaihi Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun menulis surat balasan kepadanya. Min Muhammad Rasulillah ila Musailamah al-Kadzdzab, dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah pendusta. Assalamu ala man ittaba'al huda, salam sejahtera bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd, adapun setelah itu, fa innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi, bumi ini milik Allah, Allah berikan kepada hamba yang dikehendakinya. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan hasil akhir yang baik adalah bagi hamba-hamba yang bertakwa. Wa qala ar-rajulain allataini ataya bikitabih, kemudian Rasulullah bertanya kepada dua orang utusan Musailamah yang membawa suratnya, ma taqulani antuma, bagaimana pendapat kalian tentang Musailamah? Faqala, keduanya mengatakan, naqul kama qal, kami mengikrarkan seperti apa yang dia ucapkan. Yakni dua utusan ini juga mengakui Musailamah sebagai nabi. Faqala, Rasulullah murka dan belum mengatakan, ama wallah laula anna ar-rasulu la tuqtal la darabtu riqabakuma, demi Allah, seandainya tidak ada aturan utusan itu tidak boleh dibunuh, ya, tak penggal kepala kalian. Dan karena dia berhubung utusan, dan secara peraturan delegasi utusan itu tidak boleh dibunuh, karena kalau membunuh itu sama saja dengan pengkhianatan, dibiarkan sama beliau. Wa dzalika fi akhir sanati 'ashrin, dan ini terjadi di akhir tahun ke-10, yakni sudah mendekati kematian Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tayyib. Sampai sini selesai terkait dengan utusan-utusan, delegasi-delegasi dari kabilah-kabilah yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah itu penulis menyebutkan utusan Rasul. Rasul mengutus sahabat Abu Bakar untuk haji terlebih dahulu, ya, sebelum nantinya Rasul akan haji setelah itu. Nah, kemudian dari peristiwa hajinya sahabat Abu Bakar, akhirnya perjanjian-perjanjian lama dengan orang-orang Quraisy pun dicabut, dan semua manasik disamaratakan mengikuti standar manasik Islam. Baik.